بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. معاشر الإخوة والأخوات كم مسلمين والمسلمات pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita sudah di akhir-akhir daripada jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Dan di kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan membahas bagian akhir daripada Ad-Darsu At-Tasi' wal-Ishrun, bagian akhir daripada pelajaran 29 sebelum kita masuk ke pelajaran 30, yakni review ulang secara global apa yang sudah kita bahas sejak Ad-Darsu As-Sadis wal-Ishrun, pelajaran 26 sampai pelajaran 29. Dan kita sudah memberikan mukaddimah di pertemuan yang lalu. Di akhir pertemuan yang lalu sudah kita berikan mukaddimah terkait dengan pembagian al-fi'il, taqsim al-fi'il min haythu binyatihi atau bunyatihi. Pembagian fi'il ditinjau dari sisi bangunannya. Ditinjau dari sisi bangunan daripada fi'il tersebut. Dan review apa yang akan kita bahas pada malam ini sebenarnya adalah kesimpulan daripada apa yang sudah kita pelajari sejak beberapa pelajaran sebelum pelajaran 29. Ditambah dengan beberapa penjelasan tambahan yang mudah-mudahan insyaAllah Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat buat kita semua dari pembahasan malam ini. Yang kemudian insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke Ad-Darsus Tsalatsun, pelajaran ke-30 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah Al-Mujallad Ats-Tsani. Silakan bagi al-ikhwah wal akhwat sekalian, silakan lihat unzuru safhata 212. Unzuru ila safhati 212, halaman 212 dari jilid yang kedua Al-Mujallad Ats-Tsani dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah Lighairi Natiqina Biha. Persis di akhir Ad-Darsu At-Tasi' wal-Ishrun dan sebelum awal Ad-Darsu Tsalatsun. Persis di akhir pelajaran 29 dan persis sebelum pelajaran ke-30. Di situ ada tabel pembahasan tentang aqsamul fi'li. Aqsamu al-fi'li. Pembagian atau macam-macam daripada fi'il. Macam-macam daripada al-fi'il bin nazari atau min haythu bunyatihi. Jika ditinjau dari sisi bangunan fi'il tersebut. Dan sekaligus juga dibahas di sini tentang al-fi'il min haythu zaman wuku'ihi. Al-fi'il min haythu zamanu atau zamani wuku'ihi. Pembagian fi'il menurut waktu terjadinya pekerjaan tersebut. Maka lihat kolom yang pertama yang mendatar. Kemudian lihat kolom pertama yang vertikal ke bawah. Baik yang horizontal maupun yang vertikal, ini pembagian fi'ilnya. Yang mendatar, yang horizontal dari kanan ke kiri, itu pembagian fi'il min haythu zaman, min haythu zamani wuku'ihi. pembagian fi'il atau macam-macam kata kerja berdasarkan atau ditinjau dari sisi waktu terjadinya fi'il tersebut. Maka kita bisa lihat di sini ada tiga, secara global ada tiga. Yang pertama al-madhi, lihat, silahkan lihat. Sekali lagi lihat halaman 212. Bagi alaikhu wa alaikhu di rumah yang baru saja bergabung. Pembahasan kita adalah tentang aqsamul fi'li. Yang tadi sudah saya katakan ini adalah review secara global apa yang sudah kita pelajari sejak pelajaran 26 sampai pelajaran 29 beserta contoh-contohnya. Di sini ada dua pembagian fi'il. Yang pertama pembagian fi'il menurut atau min haitsu zaman wuku'ihi atau min haitsu zamani wuku'ihi, ditinjau dari sisi waktu terjadinya fi'il tersebut, perbuatan tersebut, dan pembagian al-fi'il min haitsu bunyatihi, ditinjau dari sisi bangunan fi'il tersebut. Dan itu dapat dilihat mulai di kolom pertama, di yang horizontal, yang mendatar, kemudian yang vertikal di sebelah kanan. Adapun yang di atas, kolom yang pertama, baris pertama, yang horizontal, di situ adalah pembagian al-fi'il min haitsu zamani wuku'ihi. Min haitsu zaman, ditinjau dari sisi waktu. Yani zaman wuku'i al-fi'il. Ditinjau dari sisi waktu terjadinya fi'il tersebut. Maka di sini secara global dibagi menjadi tiga. Ada al-madhi, kemudian ada al-mudhari', kemudian yang ketiga ada al-amr. Al-madhi, kata kerja bentuk lampau, yakni yang menunjukkan waktu telah lewat. Al-mudhari', menunjukkan waktu sekarang dan yang akan datang. Adapun al-amr, kata perintah yang juga menunjukkan waktu terjadinya fi'il tersebut, yakni setelah perintah tersebut dijatuhkan. Kemudian kalau kita lihat secara detail, al-mudhari' dibagi lagi menjadi tiga. Diperhatikan di sini bagi ikhwah-ikhwah sekalian, al-mudhari' di sini dibagi lagi menjadi tiga. Antum perhatikan di sini al-mudhari' dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama al-mudhari' al-marfu', kemudian yang kedua al-mudhari' al-mansub, kemudian yang ketiga al-mudhari' al-majzum. Dan uniknya pembagian fi'il menjadi tiga ini hanya berlaku pada al-fi'lul mudhari' saja, tidak berlaku kepada al-madhi dan al-amr. Karena dari tiga fi'il tersebut, dari fi'il madhi, al-mudhari' dan amr, dari tiga fi'il tersebut, duanya mabni, satunya mu'rab. Yang mabni, yang tidak bisa dirubah harokat huruf terakhirnya adalah al-madhi dan al-amr. Adapun al-mudhari', maka sebagian besarnya adalah mu'rab, yakni bisa berubah harokat huruf terakhirnya. Maka terkadang al-mudhari' itu terkadang marfu', terkadang mansub, terkadang majzum. Al-marfu' artinya ad-dhammah, dan ini pernah kita bahas secara simple, kita katakan al-marfu' artinya ad-dhammah. Al-mansub artinya al-fathah. Al-majzum artinya as-sukun. Ini pembagian al-fi'il min haitsu zamani wuku'ihi, ditinjau dari sisi waktu terjadinya pekerjaan atau fi'il tersebut. Kemudian kalau kita perhatikan yang sebelah kanan sekarang, yang dari atas ke bawah, tadi yang mendatar, sekarang dari atas ke bawah, ini pembagian al-fi'il, taqsimul fi'il min haitsu bunyatihi, pembagian kata kerja ditinjau dari bangunan fi'il tersebut. Nah, di sini dibagi menjadi dua, secara global dibagi menjadi dua. ada yang disebut as-sahih. Ini yang pertama as-sahihu, yang kedua adalah al-mu'tallu. Saya ulang. Al-fi'l min haythu bunyatihi, fi'l ditinjau dari sisi bangunannya, terbagi menjadi dua secara global. Secara global terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut al-fi'lus sahih, yang kedua disebut al-fi'lul mu'tal. Al-fi'lus sahih yakni fi'l yang tidak ada pada huruf-huruf aslinya, tidak ada huruf illah. Kalau kita lihat huruf-huruf daripada al-fi'lus sahih ini, di huruf-huruf asli daripada fi'il tersebut tidak ada harful illah, tidak ada huruful illah, tidak ada satu atau dua huruful illah. Dan huruful illah sudah kita bahas ada tiga, alif, waw, dan ya. Kalau kita lihat al-fi'il sahih, bentuk bangunannya tidak ada di huruf aslinya, tidak ada pada huruf-huruf aslinya, tidak ada harful illah satu pun. Maka disebut al-fi'il sahih. Nah, kebalikannya al-fi'lul mu'tal berarti adalah fi'il yang di dalamnya ada satu atau lebih daripada huruf al-illah. Kalau kita lihat al-fi'lul mu'tal, kita akan temukan di salah satu atau lebih dari satu huruf aslinya adalah huruful illah. Kalau bukan alif, waw, dan ya, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Kemudian al-fi'lul sahih dan al-fi'lul al-mu'tal dibagi lagi menjadi dua macam. Ini sudah pernah kita tulis di pertemuan yang lalu. Al-fi'lus sahih dan al-fi'lul mu'tal masing-masing dibagi lagi menjadi beberapa macam. Kita mulai dengan al-fi'lus sahih. Al-fi'lus sahih di sini dibagi menjadi tiga. Al-fi'lus sahih dibagi menjadi tiga. Yang pertama as-salim, ini yang kita lihat di bagian sebelah kanan dari atas ke bawah. Ada as-salim, ini yang pertama, ini al-fi'l sahih yang pertama as-salim. Kemudian ada al-mahmuz, ini yang kedua. Yang ketiga al-mudha'af. As-salimu, al-mahmuzu, dan al-mudha'afu dengan ain yang di tasdid, al-mudha'afu. Tiga macam daripada al-fi'l sahih. Ada yang disebut as-salim, ada yang disebut dengan al-mahmuz, dan ada yang disebut dengan al-mudha'af. Adapun as-salim, adapun al-fi'lu as-sahih yang pertama, yakni as-salim, adalah fi'il yang dikatakan dia salim karena selamat. Di sini lihat namanya as-salim yang selamat. Apa maksudnya? Yakni ma salimat hurufuhu al-asliyah min al-hamzati wa tad'if. Dia fi'il yang selamat, huruf-huruf aslinya selamat. Tidak ada sama sekali huruf-huruf hamzah pada huruf-huruf aslinya. Dan yang kedua, tidak ada sama sekali fi'il yang tidak ada sama sekali huruf yang sama, dua huruf yang sama dalam fi'il tersebut. Saya ulang. As-salim, dikatakan as-salim yang selamat. Apa maksudnya yang selamat dari apa? Yang pertama, dia selamat daripada adanya hamzah. Huruf hamzah di huruf-huruf aslinya. Tidak ada hamzah. Nanti kalau ada hamzah, maka disebut al-mahmuz. Itu pembagian yang kedua. As-salim tidak ada satupun huruf aslinya yang hurufnya adalah hamzah. Tidak ada. Tidak ada huruf hamzah di huruf-huruf aslinya. Yang kedua, tidak ada dua huruf yang sama dalam satu fi'il. Tidak ada. Atau disebut dengan at-tad'if. Tidak ada dua huruf yang sama di fi'il tersebut, maka disebut as-salim. Adapun yang kedua, al-mahmuz, maka tadi sempat kita sentuh ketika kita membahas definisi as-salim, al-mahmuz, yakni fi'il yang di dalam huruf-huruf aslinya ada hamzah. Apakah hamzah itu di depan, atau hamzah itu di tengah, atau hamzah itu di belakang. Sama saja. Maka disebut al-mahmuz. Ini salah satu hurufnya. Salah satu hurufnya ada huruf hamzahnya. Entah itu di depan, seperti yang kita lihat contohnya di sini, akala, atau di tengah seperti sa'ala, atau di akhir seperti qara'a. Yang pasti salah satu hurufnya ada huruf hamzah, maka disebut al-mahmuz. Kemudian yang ketiga, ma'asyiru ikhwah, macam ketiga daripada al-fi'lu as-sahih disebut al-mudha'af. Al-mudha'af. Al-mudha'af yakni fi'il yang mana kita temukan huruf kedua dan ketiganya sama. Dan ini pernah kita bahas di pelajaran 29 yang lalu yang sudah kita bahas. Al-mudha'af yakni huruf kita temukan huruf kedua dan huruf ketiga daripada fi'il tersebut, huruf kedua dan huruf ketiganya huruf yang sama. Seperti misalnya di sini ada adda, huruf kedua dan huruf ketiganya sama, yakni dal, sama-sama dal. Kemudian syamma, huruf kedua dan ketiganya sama, yakni huruf mim. Kemudian jadda, huruf keduanya sama-sama dal, huruf kedua dan ketiganya sama-sama dal. Dan contoh-contoh lain yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Inilah tiga jenis daripada al-fi'lu as-sahih. Kita ulang. Yang pertama adalah as-salim. Kemudian yang kedua adalah al-mahmuz. Kemudian yang ketiga adalah al-mudha'af. Dipahami secara global dulu. Dipahami secara global dulu. Kemudian yang kedua, adanya al-fi'lul mu'tal. Al-fi'lu al-mu'tal. Al-fi'lul mu'tal dibagi lagi. Sama seperti al-fi'lul sahih tadi dibagi menjadi tiga. Begitu pula al-fi'lul mu'tal dibagi lagi menjadi beberapa macam. Ada tiga yang sudah kita pelajari, mungkin bisa jadi empat. Sudah kita pelajari. Yang pertama, al-mu'tallu al-fa' al-mu'tallul fa'i, yang disebut dengan al-mithal. Kemudian al-mu'tallul ain, yang kita sebut dengan al-ajwaf. Yang ketiga, al-fi'lu al-mu'tallul lam, yang kita sebut dengan an-naqis. Kemudian yang keempat, nanti ada yang keempat, empat dan kelima, al-fi'lul lafif, baik makrun maupun mafruq, yang akan kita bahas setelah ini insyaAllah ta'ala. Ini pembagian secara global daripada al-fi'l, baik bin nazar ila zamani wuku'ihi atau min haithu zamani wuku'ihi, baik ditinjau dari sisi waktu terjadinya fi'l tersebut, maupun ditinjau dari sisi bangunannya. Dan tadi sudah kita bahas kedua fi'l tersebut, dan kita minta al-ikhwar studio untuk membaca. Kalau anak katakan misalnya al-fi'lul madhi as-salim, yang mana ikhwan? Al-fi'lul madhi as-salim yang mana? Kataba. Kataba. Teruskan. Al-fi'lul mudhari al-marfu as-salim yaktubu. Yaktubu. Al-fi'lul mudhari al-mansub as-salim lan yaktuba. Lan yaktuba. Lihat di sini yaktuba mansub. Alas kedarik. Kalau baca majzumnya lam yaktub. Tolong baca al-amr. Uktub. Naam. Ada berapa contoh yang disebutkan di sini? Ada lima. Al-madi. Kemudian al-mudhari al-marfu. Kemudian al-mudhari al-mansub. Kemudian yang ketiga al-majzum. Yang keempat adalah, yang kelima adalah fi'il amr. Sekarang al-mahmuz. Silakan dibaca. Al-mahmuz. Al-Mahmud. Abu Abdillah baru saja tiba, antum saja yang baca. Al-Mahmud al-Madi akala. Naam. Al-Mudari' marfu' ya'kulu. Nah, al-Mudari'ul marfu'. Al-Mudari'ul marfu' ya'kulu. Naam. Al-Mudari'ul mansub lan ya'kula. Naam. المضارع المجزوم لم يأكل. نعم. الأمر kul. Naam, ini al-mahmuz. Antum lihat di sini fi'il mahmuz yang akala, di mana hamzahnya kita temukan? Awal di huruf yang pertama. Sekarang baca al-mahmuz yang mana huruf hamzahnya di huruf yang kedua. Sa'ala. Sa'ala. Naam. Al-madi sa'ala. Al-madi sa'ala. Al-mudari'u al-marfu' yas'alu. Al-mudari'u al-mansub lan yas'ala. Naam. Al-mudari'u al-majzum lam yas'al. Naam. Al-amru is'al. Is'al. Naam. Satu lagi. Ini sekarang al-mahmuz yang mana huruf hamzahnya di mana yang sekarang? Di akhir. Di akhir. Tafadhal. Al-madi qara'a. Al-mudari'u al-marfu' yaqra'u. Al-mudari'u al-mansub lan yaqra'u. Lan? Lan yaqra'a. Naam. Al-mudari'u al-majzum lam yaqra'. Naam. Al-amru iqra'. Iqra', naam. Teruskan. Al-mudha'af. Al-mudha'af al-madi. Ma mana al-mudha'af ya akhil karim? Ya, itu fi'il yang huruf kedua dan ketiganya sama. Ya. Tafadhal. Al-madi. Al-madi. Adda. Al-mudari'u al-marfu' ya'uddu. Al-mudari'u al-mansub lan ya'udda. Naam. Al-mudari'u al-majzum lam ya'udd. Lam ya'udda. Sama dia. Naam, lam ya'udda dengan lan ya'udda sama bentuknya. Al-amr udda. Al-amr udda. Syukran ya akhil karim. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Tafadhal. Ba'da ahyudi Abu Abdullah, tafadhal. Baca fi'il yang berikutnya syamma. Al-madi syamma. Al-madi syamma. Ya. Al-mudari'ul marfu yashammu. Naam. Al-mudari'ul majzub. Belum. Al-mudari'ul mansub. Mansub. Mansub. Tidak usah pakai ikhfa. Mansub. Mansub. Ya. Lan yashamma. Lan yashamma. Naam. Al-mudari'ul majzum. Lam yashamma. Sama. Al-mudari'ul al-mansub dengan al-majzum sama. Yashamma bentuknya. Naam. Yashamma. Tafadhal. Al-amr. Al-amr. Shamma. Shamma. Naam. Satu lagi. Al-madi. Masih al-mudha'af. Al-madi. Jadda. Naam. Al-mubari'ul marfu. Naam. Yajiddu. Naam. Al-mudari'ul mansub. Mansub. Mansub. Naam. Lan yajiddu. Lan? Lan yajiddu. Ah. Mansub. Lan yajidda. Lan yajidda. Naam. Mansub. Fathah. Al-mudari'ul majzum. Lam yajidda. Naam. Sama dia dengan mansubnya. Al-amr jidda. Jidda. Syukuran ya akhi. Jazakallahu khair. Yang barusan kita baca apa, ikhwan? Al-mudari'ul al. Ini adalah tiga jenis daripada al-fi'il sahih. Berikan mic-nya ke Akh Yudi. Abu Abdillah, antum baru saja tiba. Tadi ada berapa pembagian fi'il yang kita sebutkan akhir kirim? Menurut min haythu bunyatihi, dari sisi bangunannya, ada berapa tadi? Dua. Yang pertama fi'il sahih. Al-fi'il sahih. Yang kedua fi'il mu'tal. Al-fi'il mu'tal. Naam. Yang barusan kita baca as-sahih atau al-mu'tal? As-sahih. As-sahih. Ada berapa jenis? Ada tiga. Yang pertama as-salim. As-salim. Yang barusan kita baca, ma mana as-salim? Salim, ya ini huruf-hurufnya selamat dari hamzah dan pengulangan. Naam, ahsan. Yang kedua? Kedua al-mahmuz. Al-mahmuz, yakni fi'il yang? Fi'il yang terdapat hamzah di salah satu hurufnya. Dari salah satu hurufnya. Naam. Yang ketiga? Al-mudha'af. Al-mudha'af, yakni fi'il yang huruf kedua dan ketiganya sama. Jazakallah khair ya akhi, barakallah khair. Kita buka kesempatan bagi alikh wal akhwat di rumah untuk bisa mengerjakan Kita mulai dengan al-fi'l as-sahih dulu, baru kemudian ya, setelah itu al-fi'l al-mu'tal. Tafadhal ya, Abdul Ghaffar. Baik, Ustaz. Silakan Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di layanan-layanan telepon, baca tabel yang berada pada halaman 212 ini. Anda yang ingin terhubung, silakan di 021-823-6543. Kita coba sapa. Naam, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Om Abdillah dari Solo ini nampaknya. Ya, naam. Naam, silakan. Masya Allah. Yang pertama kali menelepon. Silakan, Umu sebelumnya, Umu Abdillah, pembahasan kita tentang apa ini? Pembagian fi'il aksamul fi'il. Aksamul fi'il. Aksamul fi'il. Ada dua di sini. Aksamul fi'il, ya. Aksamul fi'li ada dua di sini. Ada yang min haitsu sama fi'il muta. Nah, bukan. Sebelum itu ada dua, secara global ada dua. Ada al-fi'lu. Al-fi'lu bin nazar atau min haitsu zamanu atau zamani wuku'ihi. Yang kedua, al-fi'l min haitsu bunyatihi. Ada berapa, Umu? Tolong diulang sekali lagi. Yang pertama ditinjau dari sisi waktunya. Oh, ada. Ada dua secara global. Lima. Lah, dengarkan dulu. Ada dua. Oh, dua. Ada dua secara global, ada dua. Yang pertama fi'il yang ditinjau dari sisi waktunya, waktu kejadiannya. Yang kedua fi'il ditinjau dari sisi bangunannya. Adapun yang ditinjau dari sisi waktunya ada al-madhi. Teruskan, Umu. Ada al-mudhari dan terakhir ada al-amr. Al-amr. Nah, itu pembagian fi'il menurut apa? Waktu. Waktu. Ya, kemudian di sebelah kanannya pembagian fi'il menurut apa ini? Sebelah kanan. Di kolom paling kanan yang dari atas ke bawah. Itu pembagian fi'il menurut bangunannya. Bangunannya, ya. Itu bunyatihi. Ada yang as-sahih. Okay. Ada yang al-mu'tal. Fahimti? Jadi globalnya ada berapa tadi? Al-fi'lu min haitsu bunyatihi. Ditinjau dari bangunannya ada berapa secara global? Ada dua. Fi'lu sahih dan fi'lu mu'tal. Naam. Al-fi'lu sahih dibagi lagi menjadi tiga. Apa saja, Umu? As-salim. Al-Mahmuz. Al-Mudha'af. Al-Mudha'af. Silakan, Umu, tolong baca As-Salim, Al-Mahmuz, dan Al-Mudha'af dan contoh-contohnya, baik madhi, mudhari maupun amr. Tafadhal. Al-Fi'lu Salim. Nah. Al-Madhi kataba. Nah. Al-Mudhari'ul Marfu yaktubu. Al-Mudhari'ul Mansubu lan yaktuba. Nah. Al-Mudhari'ul Mahmajum lan yaktub. Amr Uktub. Ini as-salim. Mana as-salim? Selamat dari hamzah, huruf hamzah sama huruf mudhaf, huruf ganda. Oh, naam, huruf yang terulang dua kali. Naam. Terulang teruskan. Dua kali. Sekarang al-fi'lul mahmuz. Al-madhi akala al-mudhari'ul marfu ya'kulu. Naam. Al-mudhari'ul mansub lam yakula. Naam. Al-mudhari'ul majhul lam yakul. Naam. Al-amr kul. Al-amr kul. Naam. Mana akala? Yakulu. Makan, telah makan. Naam. Teruskan. Sa'ala al-madhi sa'ala al-mudhari'ul marfu yas'alu. Naam. Al-mudhari'ul mansub lam yas'ala. Naam. Al-mudhari'ul majhul lam yas'al. Nah. Amr is'al. Is'al. Mana is'al? Bertanya, tanyalah. Tanyalah, naam. Teruskan, Umu. Al-madhi qara'a. Ini masih mahmuz, ada segala mahmuz, ya. Mahmuz. Al-madhi qara'a. Al-mudhari'ul marfu yaqra'u. Yaqra'u. Nah. Al-mudhari'ul mansub yaqra'a. Naam. Al-mudhari'ul majhul lam yaqra. Lam yaqra. Al-amr iqra. Al-amr iqra. Naam. Bedanya apa ini, Umu? Antara al-mahmuz, ada tiga contoh ini al-mahmuz. Kenapa mesti ada tiga contoh? karena hamzah di awal. Nah, yang pertama hamzah di awal. Iya. Dan hamzah di akhir. Nah, syukran. Masya Allah. Terakhir, satu lagi Om. Al-mudha'af. Al-fi'il mudha'af. Apa makna al-mudha'af? Itu huruf kedua dan ketiganya sama atau ganda tadi. Nah, huruf kedua dan ketiganya sama. Iya. Al-madhi atta. Al-mudha'il marfu' ya'udu. Al-mudha'il mansub lan ya'udda. Al-mudha'il majhul lam ya'udda. Al-amr udda. Nah. Teruskan. Menghitung tadi. Ada menghitung. Taib. Teruskan. Sama. Amari sama. Nama nama sama. Sama mencium tadi. Nah. Mencium dalam arti membaui. Menghirup aroma. Aroma. Nah. Menghirup aroma. Iya. Al-mudha'il marfu ya syammu. Ah, bagaimana? Ya. Ya syammu. Ya syammu. Nah. Al-mudha'il mansub lan ya sama. Nah. Al-mudha'il majhul lam ya sama. Nah. Al-amr sama. Nah. Satu lagi. Al-madhi jadda. Ya. Al-mudha'il marfu ya jiddu. Al-mudha'il mansub lam ya jidda. Nah. Al-mudha'il majhul lam ya jidda. Al-amr jidda. Jidda. Kenapa al-mudha'af di sini ada tiga contoh juga Om? Sama seperti al-mahmus tadi ada tiga contoh. Apa beda antara tiga contoh ini? Ada ya'uddu, syamma ya'shammu dan jadda ya'jiddu. Mudhari'nya perbedaannya di mana Om? Hurufnya yang pertama dhamma. Naam, perbedaannya di wazannya. Ada sekedarik? Wazannya ya'ulu. Naam. Wazannya ya'ulu. Ada ya'uddu, apa ini wazannya? Ya, ya'ulu tadi. Fa'ala ya'fa'ulu. Fa'ala ya'ulu, fa'ala ya'ulu. Kalau syamma ya'shammu? Fa'ila ya'fa'ala. Fa'ala atau fa'ila? Fa'ala. La'ala. Fa'ila. Fa'ilah. Karena aslinya apa? Syamma ini aslinya apa? Syamimah. Syamimah. Jadi wazannya apa? Fa'ilah. Fa'ilah. Teruskan. Ya syammu. Apa wazannya? Yaf'alu. Yaf'alu. Jadi fa'ilah. Yaf'alu. Yaf'alu. Wazannya itu. Teruskan. Yang jadda ya jiddu. Jadda. Jadda. Jadda. Fa'ala. Fa'ala dan? Yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Iya, ada berapa wazan kalau begitu sekarang Om? Tiga wazan tapi. Yang pertama? Yang pertama fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Yang kedua? Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Yang ketiga? Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Syukran. Jazakillah khair Om Abdullah. Cukup. Kita tunggu teleponnya lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Om Abdullah dari Solo yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Tentunya masih di pembahasan yang sama di halaman 212 ini. Kita persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya ya ingin masuk melalui layanan lain telepon. Silakan. Halo. Baik, kembali kami sapa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Dengan Umu Hana di Bekasi. Di Bekasi, ya. Umu Hana. Nah. Ahlan wa sahlan Umu Hana. Alam bika Ustaz. Siap Umu? Ya Ustaz. Ana bikhair alhamdulillah. Syukran ala soal. Wa anti kaifa haluki? Alhamdulillah ana bikhair. Masyaallah. Siap Umu untuk melanjutkan? Insyaallah. Maaf, bukan melanjutkan, mengulang kembali. Insyaallah. Pembahasan kita. Sebelum Umu membaca hari ini apa pelajaran kita malam ini Umu Hana? Tentang apa? Tentang aqsamul fi'il. Aqsamul fi'il. Apa itu aqsamul fi'il? Beberapa macam dari fi'il, Ustaz. Beberapa macam daripada fi'il. Ada berapa macam fi'il yang kita bahas di sini? Ada dua. Ada dua. Yang pertama, ditinjau dari sisi? Ditinjau dari sisi waktu dan ditinjau dari sisi bangunannya. Naam, yang kedua dari sisi bangunannya. Yang pertama dari sisi waktu, ada berapa macam? ada dua Ustaz, al-fi'il as-sahi, as-sahi dan al-fi'il mu'tal. La la umu. Saya bilang dari sisi waktunya. Oh saya iya. Saya bukan iya. Mengatakan bangunannya. Oh dari sisi waktunya Ustaz. Ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Secara global ada tiga. Secara global ada berapa? Ada tiga. Yang pertama al-madi. Al-madi. Kedua. Al-mudhari. Al-mudhari dan al-amr. Ya? Al-amr. Secara global begitu. Sebelum kita bagi lagi al-mudhari menjadi tiga. Tadi sebelum itu ada berapa? Fi'il dari sisi waktu. Secara global ada tiga. Al-madi. Al-mudhari dan al-amr. Al-madi kapan ini waktunya? Yang telah lalu. Yang telah lalu. Al-mudhari. Yang akan atau sedang dilakukan. Sedang atau akan. Al-amr. Yang perintah. Kapan waktunya? Setelah diperintahkan. Pekerjaan yang diminta dilakukan setelah perintah dilaksanakan. Henti, mo? Ya, bala Ustaz. Nah, itu dari sisi apa tadi? Dari sisi waktu. Nah, yang kedua dari sisi apa? Dari sisi bangunannya. Ada berapa? Ada dua. Secara global ada dua. Yang pertama? Ditinjau dari al-fi'il as-sahih, Ustaz. Yang pertama as-sahih. Yang kedua al-fi'il al-mu'tal. Al-mu'tal, al-fi'ilul mu'talu. Bagaimana kamu bisa bacanya? Al-fi'il al-mu'talu. Bukan al-fi'il. Al-fi'ilul mu'talu. Al-fi'ilul mu'talu. Nah, fi'il itu ucapan kita di sini. Fi'il. Tulisannya benar adalah al-fi'lul mu'tallu. Nah, as-sahih dibagi lagi menjadi tiga. Apa saja umum? As-salim. As-salim. Al-mahmuz. Al-mahmuz. Dan al-mudha'af. Al-mudha'af. Silakan dibaca dari as-salim al-madi. Tafadhal. Bismillah. Al-madi kataba. Al-mudari ul-marfu' yaktubu. Al-mudari ul-mansub ilan yaktuba. Nah. Al-mudari ul-majzum lam yaktub. Al-amr uktub. Uktub, naam. Mana kataba yaktubu? Telah menulis. Naam. Yaktubu? Sedang atau akan menulis. Akan atau sedang menulis. Naam. Uktub. Uktub, tulislah. Iya, teruskan. Sekarang setelah as-salim apa? Al-mahmuz. Tafaddali. Al-madi akala. Al-mudari ul-marfu' ya'kul. Bagaimana al-mudari ul-marfu'? Ya'kulu ya Ustaz. Ya'kulu. Hidupkan lamnya. Ya'kulu. Karena kalau kamu baca ya'kul jadi apa itu? Kalau kamu baca ya'kul jadi apa itu? Mudari majzum. Oh yes. Harus dihidupkan semuanya agar diketahui ini marfu, mansub atau majzum. Ulangi yes. Lagi. Al-mudhari al-marfu. Al-mudhari al-marfu ya'kulu. Naam. Al-mudhari al-mansub lan ya'kula. Ya. Al-mudhari al-majzum lam ya'kul. Ya. Al-amr kul. Naam. Ma mana akala ya'kulu? Telah makan. Naam. Kul. Makanlah. Teruskan. Al-madi sa'ala. Nah. Al-mudari ul-marfu' yas'alu. Al-mudari ul-mansub lan yas'ala. Al-mudari ul-majzum lam yas'al. Al-amr is'al. Is'al, na'am. Teruskan, satu lagi. Al-madi qara'a. Al-mudari ul-marfu' yakra'u. Al-mudari ul-mansub lam yakra'a. Al-mudari ul-majzum. Bagaimana al-mudari ul-mansub bagaimana? Al-mudari ul-mansub lam yakra'a. Iya, jangan salah. Bukan lam di situ. Lan. Nah, teruskan. Al-mudari ul-majzum lam yakra'. Iya, lam yakra'. Naam. Al-amr ikra'. Ikra', naam. Terakhir. Setelah as-salim kemudian al-mahmuz, apa yang terakhir? Al-mudha'af. Al-mudha'af. Tafadhali. Al-madi adda. Al-mudari'u ya'uddu. Al-mudari' apa ini? Al-mudari'ul marfu' ya'uddu. Ya. Al-mudari'ul mansub lan ya'udda. Ya. Al-mudari'ul majzum lam ya'udda. Ya. Al-amr udda. Udda, na'am. Lanjut ya Ustaz. Teruskan, sampai habis, sampai jadda. Al-madi syamma al-mudari'ul marfu' yashammu al-mudari'ul mansub lan yashamma al-mudari'ul majzum lam yashamma al-amr syamma. Naam. Satu lagi. Al-madi jadda al-mudari'ul marfu' yajiddu al-mudari'ul mansub lan yajidda al-mudari'ul majzum lam yajidda al-amr jidda. Jidda, ahsanti. Barakallahu fiik ummu Hana. Wa fiik barakallahu. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Bekasi telah terhubung ummu Hana di kesempatan malam hari ini. Masih kita buka kesempatan kembali. Ustaz? Kita lanjutkan dulu. Kita baik. Lanjutkan. Setelah itu kita buka kesempatan lagi. Naam, silakan. Tadi kita sudah selesai membaca al-fi'lus sahih. Ala sekadarik ya ikhwan. Al-fi'lus sahih ada as-salim, ada al-mahmuz, ada al-mudha'af dan masing-masing sudah kita jelaskan tadi definisinya. Sekarang kita masuk ke al-fi'lul mu'tal. Ada berapa di sini pembagiannya? Ada secara rinci ada 4. Secara rinci ada 4. Bahkan secara rinci ada 5. Yang pertama al-mu'talul fa. Sebelumnya, apa makna al-fi'lul mu'tal? Naam, hidupkan mic-nya. Al-fi'lul mu'tal adalah fi'il ya. Yang di salah satu hurufnya terdapat huruf illah. Ada huruf illah. Di sini ada 3, ada 5 bahkan, ada 5 macam. Yang pertama al-fi'lul mu'talul fa. Fi'il mu'talnya atau huruf illahnya ada di huruf fa'ul fi'il. Ya, ini sudah kita pelajari, ada sekadarik? Ini sudah kita pelajari sejak ad-darsus sadis wal isyrun, pelajaran 26 sampai 28. Ini yang pertama. Al-fi'lul mu'talul fa. Fi'il yang mana huruf illahnya ada di huruf fa'ul fi'il. Disebut apa? Disebut al-mithal. Fi'il mu'tal yang huruf illahnya ada di huruf fa'ul fi'il disebut apa ya ikhwan? Al-mithal. Yang kedua al-mu'talul ain. Al-mu'talul ain. Huruf illahnya ada di ainul fi'il. Disebut al-ajwaf. Disebut apa? Al-ajwaf. Al-ajwaf. Kemudian yang ketiga al-mu'talul lam. Fi'il mu'tal yang mana harful illahnya ada di lamul fi'il. Disebut an-naqis. Sudah berapa kita sebut? Tiga. Ada al-mithal, ada al-ajwaf. Yang ketiga disebut apa tadi? An-naqis. Yang keempat? Yang keempat disebut al-lafif. Al-lafif yakni huruf illahnya ada 2. Huruf illahnya ada berapa? 2. Ada 2. Ada yang makrun, huruf illahnya bergandengan disebut al-lafiful makrun. Kenapa disebut al-lafiful makrun? Yakni huruf illahnya makrun bergandengan. Ada al-lafif, yang kedua al-mafruq, yang harful illahnya terpisah. Yang pertama di awal, yang kedua di akhir, terpisah. Sehingga ada berapa secara rinci? Ada 5 secara rinci. Ada al-mithal, ini yang pertama, yang kedua al-ajwaf, yang ketiga an-naqis, yang keempat al-lafiful makrun, yang kelima ada al-lafiful mafruq. Faham itu, ya, ikhwan? Fahim. Kita ulang. Ada berapa al-fi'lul mu'tal secara rinci? 5. 5. Sebutin. Yang pertama disebut al-mu'talul fa. Al-mu'talul fa disebut Al-Mithal. Kemudian yang kedua, Al-Mu'talul Ain. Al-Mu'talul Ain disebut Al-Ajwab. Al-Ajwab pendek. Ajwab. Jangan dipanjangkan. Al-Ajwab. Kemudian yang ketiga, Al-Mu'talul Lam. Al-Mu'talul Lam disebut An-Naqis. An-Naqis. Yang keempat, Al-Lafiful Maqrun. Al-Lafiful Maqrun. Yang kelima, Al-Lafiful Mafruq. Apa beda antara Al-Makrun dengan Al-Mafruq? Makrun itu fi'ilatnya bergandengan. Huruf illahnya bergandengan. Huruf illahnya bergandengan. Maka disebut makrun, bergandengan. Kenapa disebut Al-Mafruq? Karena huruf illahnya terpisah. Huruf illahnya terpisah. Yang pertama di huruf yang pertama, yang kedua di huruf yang terakhir. Terpisah dia. Faham tu, ya kawan? Faham. Tolong dibaca. Ya Yudi, al-fi'lul mu'talul fa' dari al-madi sampai al-amr. Tafadhal. Al-madi waqafa. Di sini mana harful illahnya? Waqafa. Waw, yes. Di mana letaknya? Di awal. Di fa'ul fi'l. Fa'ul fi'l. Terus fa'ul. Al-mudari'ul marfu' yaqifu. Naam. Al-mudari'ul mansub lan yaqifa. Naam. المضارع المجزوم لم يقف. نعم. الأمر قف. الأمر قف. نعم. teruskan. المعتل العين sekarang. الأجواف. المعتل العين الأجواف. الماضي قال. الماضي. صوتnya agak panjang. الماضي قال. نعم. المضارع المرفوع يقول. نعم. المضارع المنصوب لن يقول. نعم. ini قاف. لن يقول. agak kebelahan sedikit. قاف. لن يقول. ada كالا كاف. ada قالا. dia kebelahan sedikit. قالا. قالا. قالا. نعم. teruskan. المضارع المنصوب لن يقول. نعم. المضارع المجزوم لم يقل. نعم. الأمر قل. نعم. قل. harus beda antara قل dengan قاف dengan كاف. قل. قل dengan قل bedanya apa? Kalau قل dengan كاف, قل makanlah. Kalau ini قل. قل. قاف. قل. apa artinya قل? Katakanlah. Katakanlah. Ketika anda membaca surat Al-Ikhlas bagaimana? Qul huwallahu ahad. Jangan sekali-kali anda baca Qul huwallahu ahad. Jangan baca kaf, tapi baca qaf. Agak ke belakang. Qul. Naam. Tafadhal. Teruskan. Yang kedua, contoh kedua, ba'a. Al-madi ba'a. Naam. Teruskan. Al-mudari'ul marfu' yabi'u. Naam. Al-mudari'ul mansub لن يبيع. نعم. المضارع المجزوم لم يبيع. نعم. الأمر بيع. بيع. نعم. ما معنى بيع؟ بيع. جوله. جوله. جوله. نعم. بيع. باع يبيع من جوال. بيع. بيع هذه السيارة. ما معنى بيع هذه السيارة؟ بايرلاه موبيل ini. نعم. بيسا بايرلاه موبيل ini. بيسا جوله موبيل. Karena al-bay' itu bisa bermakna asyira, bisa bermakna membeli, bisa bermakna menjual. Naam. Maafi masyira. Tafadhal. Yang terakhir, nama. Al-madi. Al-madi. Nama. Naam. Mana nama? Tidur. Tidur. Naam. Al-mudari'ul marfu' yanamu. Al-mudari'ul mansub lan yanama. Naam. المضارع المجزوم لم ينم. نعم. الأمر نم. نم. lihat ada قل ada بيع ada نم. beda-beda في الأمرnya. على ذلك بلا يس. yang pertama قال يقول قل. yang kedua باع يبيع بيع. lihat wazannya beda. yang ketiga نام ينام. apa في الأمرnya? نم. nah, bukan نم atau bukan nom. Fahim tum? Fahimna. Baik. Teruskan ya akhi, ya Aba Abdillah, al-mu'tallul lam an-naqis. Setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwah di rumah untuk membaca al-lafif insyaAllah. Baik. Tafadhal ya Aba Abdillah, al-mu'tallul lam an-naqis. Iqra. Al-madi. Naam. Masya. Ya. Ma mana masya? Masya, lihat Aba Abdillah. Masya. Berjalan. Ah, sahih. InsyaAllah. Cerdas juga antum ini, masyaAllah. Teruskan. Al-mudhari'ul marfu'. Al-mudhari'ul marfu'. Yamshi. Naam. Al-mudhari'ul mansub. Lan yamshi. Ah. Lan yamshiya. Lan yamshia. Naam. Al-mudhari'ul majzum. Zai. Majzum. Al-mudhari'ul majzum. Naam. Lala. Dia bukan jim. Zai. Al-mudhari'ul majzum. Ah, bagus. Sudah mulai mendekati. Lam yamshi. Naam. Ada sebagian orang baca zai itu seperti jim. Ada lagi yang lebih jauh lagi, ada yang baca zai jadi by. Ada sebagian orang memanggil nama saya Hamjah. Ada lagi memanggilnya Hambiyah. Ini jauh sekali. Ini bahasa yang tidak benar nih. Iya tidak. Ada yang memanggil nama saya dulu ketika kita masih sekolah Hamjah dengan jai. Ini salah. Yang lebih parah lagi, yang jauh lagi, Hambiyah. Zai dibaca by. Ini jauh sekali. Ini kita perbaiki. Kita perbaiki makharijul huruf kita. Sama-sama kita belajar. Kita perbaiki ucapan-ucapan yang seharusnya zai, jangan dibaca jim. Nah, tafadhal ya akhil karim. Sekali lagi, al-mudhari'ul majzum. Baca sekali lagi. Al-mudhari'ul majzum. Bagus. Lam yamshi. Naam. Al-amr ims. Ya? Imshi. Ya, hidupkan shinnya. Ma mana masya yamshi? Berjalan. Imshi. Jalanlah. Berjalanlah. Ya, teruskan. Nasiya. Al-madi nasiya. Naam. Al-mubari'ul marfu lam. Belum. Ini masih marfu. Jangan sebut lam. Yes. Yansa. Nasiya yansa. Bagaimana tadi Abu Abdullah, al-mudhari'ul marfu'nya? Yansa. Teruskan. Al-mudhari'ul mansub. Naam. Lan yang lam yas. Lam atau lan? Lan yas ya. Setelah ya apa? Setelah ya apa? Huruf apa setelah ya? Yan. Nun, bagus. Jangan yas, tapi yan. Teruskan, yan. Lan yansa, sahih. Sini dipanjangkan. Lan yansa. Itu mudhari yang apa ini? Mansub. Nah, mansub. Nah. Al mudhari ul majzum. Ya. Lam yansa. Ya. Al-amr insya. Insya. Mana nasiya yansa? Nasiya, lupa. Lupa. Insya, lupakanlah. Lupakanlah. Nah. Tafadhal. Insyaallah. Al-madi. Naha. Betul, pakai ha, sahih. Naha. Al-mudhari'ul marfu yanha, sahih. Al-mudhari'ul mansub lan yanha, sahih. Terus al-mudhari'ul majzum. Ulang sekali lagi. Al-mudhari'ul majzum. Majzum, ya. Lan yanhi. Lam yanhi. Lam yanhi. Ahsant. Al-amr inha. Inha. Naam. Ahsan. Betul, lam yanhi. Ya, kawan. Lam yanha, kemudian lam. Lam. Lam yanha, sama dia. Nah, lam. Lam yanha. Iya. Teruskan. Hanya saya bedanya apa dengan yang mansub? Yang mansub panjang yanha la, yang mansub lan yanha panjang. Hanya kalau yang majzum bagaimana pendek? Lam yanha. Faham tak ya Abu Abdullah? Faham. Taib. Al-fi'il amr bagaimana tadi? Inha. Inha. Naam. Terakhir. Al-madi da'a. Naam. Al-mudhari'ul marfu yan'u. Ah. Yad'u. Naam. Tiba-tiba jadi nun. Apa tadi, ulang saya lagi? Al-mudhari'ul marfu yad'u. Ah. Itu mansub atau marfu? Marfu. Marfu. Sahih. Al-mudhari'ul mansub lan yad'u. Ah. Lan? Lan yad'u. Ah. Hidupkan wawunya. Lan yada'u. Lan yada'uwa. Naam. Kalau tadi al-marfu yada'u, wawunya disukun. Yang masuk bagaimana tadi Abu Abdullah? Lan yada'uwa. Nah, wawunya di fathah. Jangan lupa itu. Yang majzum? Al-marfu al-mudhari'ul majzum. Ya, zainya ulang sekali lagi. Al-mudhari'ul majzum. Al-mudhari'ul majzum lam yad'u. Majzum. Majzum. Ya. Lam yad'u. Taib. Al-amr. Al-amr ad'u. Hah. Bagaimana? Id'u. Hah. Ud'u. Ud'u. Naam. Ud'u. Taib. Jazakallah khair ya Aba Abdullah. Barakallahu fiik. Kita buka kesempatan bagi ikhwah akhwat di rumah untuk baca Al-Lafif. Naam. Baik, silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di layanan-layanan telepon 0218236543. Masih seputar pembahasan di halaman 212 ini. Silakan. Halo. Ya, bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat seputar pelajaran bahasa Arab di kesempatan malam hari ini, dapat pula SMS atau pesan singkat Anda dikirim ke nomor 0819896543, di mana insya Allah akan kami bacakan di sesi terakhir nanti. Silakan di layanan telepon bagi Anda yang ingin menjawab atau membaca di 0218236543. Halo. Naam. Ya, kembali bagi Anda yang terhubung atau ingin terhubung bersama kami, kita sedang menjawab ataupun membaca beberapa hal yang terkait dalam pelajaran ke 29 ini. Nah, halo. Silakan, halo. Nah, assalamualaikum. Nah, ya terputus. Mohon maaf. Ya, halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Kurang jelas, alhamdulillah. Diputus saja sudah. Nah, terputus ya. Mohon maaf Ibu. Dapat menghubungi kembali mungkin, atau para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Bagi Anda yang sudah terhubung bersama kami di studio, dapat langsung mengecilkan volume radio atau televisinya di rumah. Daum, silakan kita angkat kembali untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Halo. Silakan. Nah, atau kita berikan ke Ahyudi di studio. Nah, tinggal dua baris lagi. Ya. Tafadhal Ahyudi. Sebagai penutup bacaan kita malam ini, tafadhal. Al-lafiful maqrun dan al-lafiful mafruq. تفضل اللفيف المقرون الماضي كوا نعم ما معنى كوا من يتركز نعم المضارع المرفوع يكوي نعم المضارع المنصوب لن يكوي نعم المضارع المجزوم لم يكوي نعم الأمر ikwi. Naam. Al-lafiful mafruq. Naam. Al-madi waqa. Al-mudari'u al-marfu' yaqi. Ma mana waqa yaqi? Waqa. Waqa mencegah. Mencegah. Naam. Mencegah. Al-mudari'u al-mansub lan yaqiya. Lan yaqiya. Naam. Al-mudari'u al-majzum lam yaqi. Lam yaqi. Sahih. Al-amr qi. Naam. Satu huruf dia. Qi. Naam. Lihat betapa uniknya bahasa Arab ini. Qi. Anda bilang qi, orang paham. Cegahlah. Qi, cegahlah. Naam. Faham tak, akhir kirim? Bedanya apa ini al-mafruq dengan al-makrun ya Ayudi? Jika al-makrun dia huruf ilatnya bergandengan. Bergandengan. Ada pun al-mafruq. Al-mafruq dia terpisah. Ahsan. Barakallahu fika Ayudi. Jazakallahu khair ya Aba Abdullah. Dan syukuran ala hudurikum hadhi layla. Kita kembalikan ke al-akh Abdul Ghaffar. Baik, Ustaz. Barakallahu fika. Pertanyaan pesan singkat yang telah masuk di kesempatan malam hari ini melalui... Tentu saja diusahakan terkait dengan materi. InsyaAllah. Nah, di layanan pesan singkat 0819896543 di antaranya Ustaz mohon penjelasan fi'il mahmus ata ya. Ketika menjadi fi'il amr untuk dhamir antum, nah, perubahan bentuknya seperti apa Ustaz? Fi'il amr ata, ata untuk dhamir antum. Ata ya'ti fi'il amr. I'ti. Ketika menjadi antum, itu, itu. Nah, ada dalam Al-Quran itu ni. Nah, nah, itu diantara contohnya. Nah, baik, barakalafikum. Ya, mungkin itu terkait dengan pelajaran kita. Pesan singkat berikutnya menyampaikan pendapat mungkin itu ira. Nah, mungkin dapat pula antum sampaikan sebagai nasihat pula. Pesan singkat. Datang dari seorang ikhwah, Ustadz, pelajaran bahasa Arab sudah sampai ke pertengahan atau mungkin sudah penghujung. Sudah bukan pertengahan, sudah hampir mau selesai. Iya, betul. Saya baru mengetahui acara belajar bahasa Arab ini di Roja. Sangat berminat belajar dari nol dan saya yakin banyak pemirsa Roja yang seperti saya. Kapan mulai untuk pembukaan pelajaran yang baru? Jawabannya setelah selesai jilid yang kedua ini. Nah, nah, tentu mungkin... saja kita akan, kita menjanjikan insya Allah akan mengulang dari awal kembali. Artinya kita akan mengulang kembali dari jilid yang pertama. Dan seperti yang dikatakan penanya tadi, memang banyak yang baru saja bergabung, melihat, kemudian tertarik, ingin belajar. Hanya saja karena kita sudah cukup jauh, tidak semua orang bisa mengikutinya dengan cepat. Maka mudah-mudahan ini menjadi pendorong baik kita untuk terus belajar. Dan insya Allah setelah selesai jilid kedua, sebelum kita masuk jilid satu, kalau memang itu diperlukan, tentu saja ada ujian terlebih dahulu. Ada ujian dulu untuk yang sudah belajar jilid dua, untuk mengukur seberapa jauh apa yang antum serap selama jilid kedua ini. Baru setelah itu insya Allah akan masuk jilid satu. Dan yang bisa, yang mau melanjutkan, bisa mengikuti jilid yang ketiga yang diadakan pada malam Sabtu oleh guru kita Ustaz Mas'ud Mahmud. Nah, nah, Ustaz Barakallahu Fikum. Dan harapan beliau untuk bisa jauh-jauh hari diiklankan terlebih dahulu atau di running text Roja TV. Nah, insyaallah. Masukan buat Abdul Ghaffar. Baik, Barakallahu Fikum. Dan mungkin itu beberapa hal yang masuk di pesan singkat. Mungkin kita akan tutup acara kita dan sebagai khitam, Ustaz, silakan. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Ad-Dars Tasi wal Ishrun, pelajaran 29 dengan dibacakannya Al-Lafiful Makrun dan Al-Lafiful Mafruq di akhir pembahasan kita malam ini. Ini juga menunjukkan akhir daripada pelajaran 29. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas selama ini semuanya bisa kita serap dengan baik. Dan insyaAllah ta'ala kita akan masuk ke pelajaran ke-30 di pertemuan berikutnya insyaAllah. Semoga Allah berikan kemudahan buat kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan hidayah kepada kita semua. Terus bisa belajar bahasa Arab ini. Dan sampai kepada tujuan akhir daripada belajar bahasa Arab ini. Yakni untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian dari Ana. Kita kembalikan ke Abdul.